sudah siang. Bangunlah, bangunlah, hari sudah pagi. Rapikan tempat tidurmu, ayo segera mandi. Bangunlah, bangunlah, mentari telah tinggi. Jangan lupa gosok gigi, segar, putih, rapi. Lonceng telah berbunyi, jadilah anak yang cerdas, jangan malas-malas. Bangunlah segera, kau anak yang cerdas. Siapa yang malas pasti takkan naik kelas. Ya, ayo. Mama, aku mau jadi anak cerdas. Aku tidak malas, ingin naik kelas. Bagus, ya. Anak cerdas pasti naik kelas. Ayolah berjanji mulai hari ini, takkan malas lagi, selalu bangun pagi dan bersenam pagi. Ayo kawan-kawan, kita senam pagi supaya badan kita sehat. Jelek juga gerakkan badanmu, ayunkanlah tangan kakimu. Olahraga membuat kita sehat setiap hari. Iya, berjalan, berlari.